Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, siapa yang mau tasmi' hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nara kendala kita masuk kepada ayat berikutnya dari hadis tersebut. Ayat berikutnya dari hadis tersebut adalah wajibnya ingkar al-munkar. Wajibnya ingkar al-munkar apabila melihat kemungkaran. Sebagaimana sahabat melihat sahabat Badui ini kencing di tepi masjid, maka mereka melarangnya. Kemudian hal yang berikutnya, mengingkari kemungkaran dengan menimbulkan kemungkaran berikutnya, tidak disyariatkan. Mengingkari kemungkaran dengan menimbulkan kemungkaran yang berikutnya, tidak disyariatkan. Bagaimana Rasulullah SAW melarang sahabat untuk memberhentikan kencingnya badui tersebut karena akan menimbulkan kemungkaran yang berikutnya. Kemungkaran dilakukan oleh badui itu adalah kencing dalam masjid. Namun ketika sedang kencing kemudian dilarang, maka akan menimbulkan kemungkaran yang berikutnya. Kemungkaran berikutnya kata ahli ini boleh jadi dia akan berceceran air kencingnya tersebut, kemudian akan menimbulkan penyakit baginya karena belum selesai di dalam menunaikan hajatnya, kemudian dilarang. Kemudian yang berikutnya ternajisi bukan cuma tempat yang dia kencingi tersebut, boleh jadi banyak tempat dalam masjid dan juga pakaian sang badui tersebut. Walhasil kemungkaran dilakukan akan menimbulkan beberapa kemungkaran dengan melakukannya, maka dia disyaratkan hal tersebut namun ditunda sampai waktu yang tepat. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, bersikap lembut atau lemah lembut kepada orang jahil. Karena badui ini jahil tentang hukum yang sedang beliau lakukan radhiyallahu ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, asal di dalam berdakwah adalah arif, kelembutan. Asal di dalam berdakwah adalah kelembutan. Wala yazalu rifqu fi syai'in illa zana wa man uzi'a anhu illa syana. Tidaklah senantiasa sifat lembut pada sesuatu akan menjadikan indah sesuatu tersebut, dan tidaklah kelembutan tercabutkan pada sesuatu kecuali menjelekkan sesuatu tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya, disyaratkan untuk segera di dalam membersihkan sesuatu yang najis dan kotor. Karena Rasulullah SAW memerintahkan setelah badui tersebut menunaikan hajatnya untuk mengambilkan air satu ember dengan menyiram air kencing tersebut. Sini menunjukkan Rasulullah SAW bersegera dalam membersihkan najis, kotoran. Kalaulah tidak, maka tentu air kencing tersebut akan bisa mengering dengan sendirinya tanpa harus disiram. Kenapa? Karena masjid Nabi SAW ketika itu masih dari tanah, bukan keramik seperti kita ini. Nah, maka dia membiarkan air kencing tersebut di atas tanah yang ternajisi, maka dia akan bisa hilang dan bersih, suci kembali dengan kering atau sinar matahari atau dengan angin. Nah, kalau di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambilkan air bagi beliau satu ember, menunjukkan bahwasannya disyariatkan untuk segera di dalam membersihkan najis. Kemudian faedah yang berikutnya, disyariatkannya untuk menjaga kebersihan, khususnya kebersihan masjid, dari segala hal-hal yang mengotorinya. Nah, dan ini menunjukkan tanda keimanan bagi siapa yang senantiasa memperhatikan kebersihan masjid. Ini bentuk keimanan dalam memakmurkan masjid. Sebagaimana Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakuna minal muhtadin. Baik, alhamdulillah. Maka termasuk di bagian memakmurkan masjid adalah memperhatikan kebersihannya, kebersihan masjid, sebagaimana Rasulullah SAW hal ini. Nah, memperhatikan kebersihan masjid beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dikuatkan dengan dalil yang lain yang kita tahu bersama dan sering mendengarnya, kisah wanita hitam yang tinggal di dalam masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuan untuk membersihkan masjid itu. Nah, kisah tinggalnya wanita yang hitam, wanita hitam yang tinggal di dalam masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kebersihan masjid. Nah, senantiasa wanita tersebut membersihkan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga masjid beliau tetap bersih dengan adanya sosok wanita radhiyallahu ta'ala anha tersebut. Maka ini menunjukkan pentingnya kebersihan masjid secara khusus dan secara umum kebersihan. Baik ya. An-nadhafatu at-tahur syatrul iman. Bersih bagian dari keimanan. Kemudian faedah yang berikutnya, saya kira yang terakhir, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Dibolehkan bagi lelaki atau dibolehkan untuk kencing berdiri. Dibolehkan untuk kencing berdiri. Nah, terus laki-laki boleh, perempuan pun tidak apa-apa jika aman situasi kondisi. Tapi keumumannya tidak, kalau wanita ya. Tapi hukum asalnya adalah boleh. Nah, kencing berdiri adalah boleh. Dan dikuatkan dengan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Muslim, فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما في زبالة القوم. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kencing berdiri di Zabalatul Qaum. Zabalatul Qaum itu tempat pembuangan sampah suatu kaum. Nah, maka ini boleh kencing berdiri. Tentunya dia memperhatikan najis, cipratan, jangan sampai mengenai tubuh dan badan kita, karena itu akan mempengaruhi kualitas ibadah dan sholat kita secara khusus. Nah, boleh ya. Karena bahwa dari hadis tersebut ini adalah badu itu kencing berdiri. Kencing berdiri, bukan kencing duduk. Nah, selesai kita dari hadis tersebut, kita masuk kepada hadis yang berikut. Dihafal hadisnya ya? Sudah 10 hadis ini. Insyaallah bulu karam kalau hafal hadisnya sudah 10. Tiap pekan, nah, cuma tiap pekan ini, dua kali dalam sepekan. Hadisnya coba. Tidak kerasa loh, sudah 10 hadis. Dihafal itu. Dan hadisnya pendek-pendek ini. Ini disingkat dan diringkas oleh sebenarnya Al-Hadratul Mahadar. Hadir pertama Abu Hurairah, kedua Abu Sa'id Al-Khudri, ketiga Abu Umama, keempat Abdullah bin Umar, kemudian yang kelima hadis Abu Hurairah, kemudian yang keenam Abu Qatadah. InsyaAllah bukan Rajul Nasab bin Abbas. Ini pendek-pendek ini. Satu pekan hadis pendek begini tidak hafal ya. Nah, sangat tidak mungkin. Kalau satu pekan hadis cuma dua baris, tidak bisa dihafal. Nah, sangat sangat eman sekali. Baik. Qala rahimahullah, An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Begitu pula akhwat, hafal hadisnya. Karena keutamaan menghafal hadis dan sebelumnya Al-Qur'an tidak khusus bagi para lelaki, karena pahala yang Allah persiapkan bukan untuk lelaki saja. Nah, lihat Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha. Sampai ribuan hadis beliau hafal dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan keberadaan beliau sebagai seorang wanita. Berapa hadis diriwayatkan Abu Aisyah? Teman-teman. Padahal mudah sekali hafal itu lah. Sudah dapat atau tidak? Belum dapat? Masa belum Aisyah? Masih? Begitu kan? Iya memang seru lebih. Oh iya betul-betul belum. Beliau ranking ketiga. Yang pertama Abu Hurairah, kemudian Anas, kemudian beliau. Bukan sebelum Umar kita tuh. Apa? 2630 belum. Iya 2600. Anas 2600. Aiyah, 66. Berat keempat keempat beliau. Berat belum ya? Kayaknya sama. Kalau gitu ya nanti aja. Sama aja kalau bisa. Biar lebih lengkap bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa an Ibn Umar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maytatan wa daman fama almaytatan faljarad walhut wa amma ad-daman fattihal walkabid akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa fihi dha'fun. Dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Berapa hadis diriwayatkan Ibn Umar? Dari 1630 kalau Anas bin Malik. Siapa ibunya Ibn Umar? Uminya. Loh, perasaan sudah kan? Masa belum? Nah mungkin belum. Abul Tulis. Nah antum? Abu Akhir? Masa belum? Tidak mungkin, baru saya lihat kok. Uminya Ibn Umar, Abu Aisyah. Uminya Ibn Umar. Tandem. Ismail. Abu Ibn Umar. Kata mana? Abu Ruqayyah. Baik. Ada siapa namanya Abu Dar? Antum. Sofia bintu Mas'ud. Bintu Mas'ud. Kalau istrinya siapa? Antum katakan Sofia. Nah istrinya siapa? Baik. Mama jadi istri, istri jadi mama. Nah, keserata-rata Nah, siapa nama istrinya? Ibunya. Nah, Zainab, makanya saya tanya antum. Jangan lupa antum punya anak itu. Nah, ini barakallahu. Zainab bintu Mas'ud, bukan Mas'ud. Kalau istrinya bernama Sofia. Naam. Bagus. Hanya namanya tulis yang belum dan Zainab bintu Mas'ud bin apa? Hadid bin Huzun wa bin Hadid. Apa bin Hadid? Kamu kan salah tulis kamu itu. Bin apa? Iya bin siapa? Bintu Mas'ud bin Hadid. Habis. Bin Habib Habib Al-Jumahi. Hah? Bukan. Kamu apa? Habib. Bukan Habib. Sana. Habib Al-Jumahi. Nah, istri? Hah? Bukan Habib. Habib. Terus istrinya Sofia bintu Abu Bait As-Sakofiya. Nah. Nama abinya? Hah? Nama abinya Abdullah bin Umar. Buh, bisa nggak dia tahu nak? Hah, sini. Namanya abinya Ibnu Umar siapa? Namanya abinya Abdullah. Nama abinya Abdullah. Sahabat Abdullah, sahabat maksud kita ya. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Khattab. Nama abi uminya ibnu Anas. Nama uminya Anas bin Malik. Apa? Nama uminya uminya. Ah, kamu. Ha? Fatimah. Kamu ngarang-ngarang lagi tuh. Kamu, jangan ngarang-ngarang nama ibunya orang. Kamu. Roma itu, umur siapa dia? Bintu Nilhan. Nama ibunya Ibnu Abbas. Terus bentar. Lada. Ummu siapa dia? Lubaba. Nam. Namanya kunyanya ummu siapa? Lada. Badaruddin. Hah? Ummu Fadl. Naam. Saudara ibunya Ibn Abbas, saudara, ada saudarinya yang masyhur. Siapa? Abbas. Abu Sumayyah. Maimunah. Siapa Maimunah itu? Naam, saudara ibunya Ibn Abbas. Dia apa? Dia sebagai apa? Istri Rasulullah SAW. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Nanti. Nanti yang kita sudah baca, yang kita pingin yang sudah dibaca saya dulu, baru kita. Nah, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kami maitatan dua bangkai. Kan bangkai pada asalnya semua haram. Nah, di sini beliau mengatakan dua bangkai dihalalkan bagi kami dan dua darah dihalalkan bagi kami. Masya Allah. Terima kasih. Adapun bangkai tersebut al-jarat. Jarat ini adalah belalang. Belalang jenis serangga lah. Wal hut. Apa hut? Hut. Ikan. Nah, nama lain hut. Kan? Darah at-tihal. Di sini tihal disebutkan apa? Hati. Nah, yang sini disebutkan itu adalah kam yang ada di antara ini. Yang berada di kiri perut. Nah. Wal kabut. Abang itu kabut kita bagus terjemahkan? Limpa ya. Nah, hati dan limpa sejenis itulah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, di dalamnya ada kedhaifan. Walhasil di sini kesimpulannya bahwasanya hadisnya mauquf, tidak sampai pada Rasulullah SAW lafaz ini, namun hukumnya sampai. Namun hukumnya sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau lafaz ini tidak sampai kepada Rasulullah SAW, karena ada perawi yang dhaif dalamnya. Nah, dan dirujukan mauquf oleh Abu Zur'ah. Perasaan antum bismillah Abu Zur'ah dulu tak? Ganti. Ada kisahnya tak? Sejarahnya? Diganti? Apa? Berarti kenangan itu? Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan Darqutni dan Baihaqi. Nah, ini yang merujukkan ya, mauquf Abu Zur'ah, Abu Hatim, Darqutni dan Baihaqi. Baik. Kenapa dia ada hukum mauquf, hukum rafa secara lafaz? Ah, secara lafaz dhaif sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun secara hukum sampai kepada Rasul, karena tidak mungkin sahabat bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak mungkin. Kecuali mesti ada sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin dari Allah. Para sahabat langsung mendapatkan kehalalan dari Allah, tidak mungkin. Karena mereka bukan sebagai seorang Rasul yang tidak mendapatkan wahyu. Ya. Jadi tentunya ini. Dan segala sesuatu kata ahli ilmi yang berkaitan tentang halal dan haram, sahabat menyatakan halal, haram, alhamdulillah. Tapi tidak ada lafaz yang sahih dari Rasulullah SAW, namun itu mauquf sama sahabat, berarti hukumnya marfu. Karena tidak mungkin sahabat itu menghalalkan sesuatu yang tanpa ada dasar dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Apa yang berkaitan dengan yang itu? Yaitu kalau yang berkaitan dengan perkara ghaib, yang akal tidak bisa ikut campur dalam permasalahan itu. Jika sahabat menyatakan hal itu, maka itu ada hukum marfunya, hukum sampai, hukum asal, hukum dasarnya dari Rasul SAW. Baik ya. Nah, ini hadis yang kita akan pelajari. Nah, faedah yang pertama yang bisa diambil dari hal tersebut, sebagaimana disebutkan, karena panjang ini permasalahan yang disebutkan oleh Syekh, kita berangan-angan sebenarnya ini yang datang. Karena kalau ini yang datang, masya Allah, nah, bisa kita belajar fikirnya, kitabnya. Orangnya tenang, tawadu, kalem. Nah, murattalnya enak. Baik. Gimana itu kalau sudah ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, hadisnya banyak ribuan, kemudian jadi imam enak suaranya. Gimana itu? Apa tidak berpengaruh dakwahnya itu? Apalagi kalau di negeri Arab yang keadaan Islam memang sudah masya Allah. Nah, negeri Arab itu masya Allah memang semangat agamanya kuat. Kalau taruh ini, dia yang mimpin beliau ini di masjid satunya di Damat dulu. Kalau masjid Damat kan besar ya masjid dia, nah, ada namanya masjid Mazrah. Mazrah ini perkampungan orang-orang yang sudah berkeluarga. Nah, di situ ribuan keluarga. Nah, kalau salat tarawih setiap Ramadan, beliau itu tidak ikut di masjid besar, yang dipimpin oleh Syekh Yahya dan Syekh Ahmad hafizahumullah, di Masjid Masrah. Luasnya itu masjid satu setengah dari ini, dari segini tambah setengah lagi. Nah, begitu. Nah, itu beliau yang mimpin ini, mimpin sholat tarawih. Nah, murotalnya nak, masya Allah. Baik. Namun karena baru buka markis di Ib. Baik. Faedah pertama dari hadis tersebut, namun insya Allah Syekh Abu Raqib Al-Kawkabani itu, Syekh Abu Raqib Al-Kawkabani itu kalau bicara tidak putus-putus ya. Maksudnya tidak putus-putus itu Al-Quran Sunnah Bait Syair. Dua yang calon yang datang ini, kedua-duanya itu ahli dalam masalah syair, apa ini? Bait Syair. Nah, jadi kalau berbicara itu tidak luput dari Bait Syair ini. Nah, itu yang repot nanti itu kalau menerjemahkannya. Nah, dan kedua-duanya bicaranya cepat. Nah, baik, faedah yang pertama bangkai ikan dan belalang. Sepakat para ulama, bangkai belalang dan ikan halal. Sepakat para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh siapa? Al-Nawawi, Al-Imam Al-Nawawi. Nah, dalilnya disebutkan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah, surat Al-Maidah ayat 96 dan surat An-Nahl ayat 14. Uhilla lakum syaidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Dihalalkan bagi kalian buruan lautan. 96 dan An-Nahl ayat 14. Nah, dan begitu pula belalang ya. Nah, kedua-duanya semua. Nah, dan apa, bukan begitu pula. Begitu pula seluruh bangkai yang ada di lautan. Nah, tergantung kembali pada pribadi-pribadi kita ya. Karena ada dari binatang laut atau bangkai laut yang secara pribadi orang gak mau makan ya. Nah, seperti apa namanya itu? Teripang. Apa teripang? Yang kayak bintang-bintang itu. Teripang kan? Nah, kita jarang makan itu. Apa namanya? Lalak laut. Nah ya, teripang itulah. Kalau kita mungkin orang Sulawesi mungkin kurang, tapi orang Ambon itu masya Allah sedap itu mereka makan. Landak laut, iya. Apa yang mau dimakan landak laut itu? Naluri semua itu, ada kah? Ada di dalam? Kekeran di? Masya Allah. Enak memang. Oh. Pernah lihat dibuka? Nah. Lihat, tapi Yusuf. Ah? Ketelur ikan, isinya? Masya Allah. Nah, semua lah, semua apa di laut. Jelas bahwa pertiga dari bumi ini ada lautan. Kemudian berkata Syekh Abdullah Al-Basab dalam kitab Tadlil Ahkam jilid 1 ayat 146. Hadis ini kata Syekh rahimahullah menunjukkan pendalilan bahwasanya ikan dan belalang, kalau belalang di bagus, ada yang pernah makan belalang ini? Hah? Kalau tangkap biasa. Ah, pernah? Masa? Enak memang. Dia kan pe. Enak. Kayak udang. Gitu ya? Wah. Kalau antum ada atau saya tolong, saya belum pernah saya pingin. Bahkan pokoknya kan. Enak ya? Masya Allah. Tambahkan itu. Tidak harus di pasar. Tidak harus jual di pasar, tak? Tidak. Tadi ini menunjukkan pendalilan bahwasannya ikan dan belalang jika keduanya mati di air maka tidak menajiskan air tersebut. Sedikit air itu atau banyak tidak membersihkan, apa namanya, tidak menajiskan. Walaupun airnya itu berubah warna, bau dan rasa, ya tidak najis. Ya bangkai ikan kan tidak najis. Ya, ya. Misal, misalnya air ikan, ya, di pelelangan sana misalnya, nah itu tidak najis. Sama saja banyak sedikit, walaupun airnya berwarna merah misalnya, atau baunya sudah lain, maka itu tidak najis. Kenapa? Karena air tersebut tidak berubah salah satu dari tiga itu, karena dengan najis, bukan. Hanyalah dia berubah warnanya atau baunya atau rasanya karena sesuatu yang suci. Naam. Ini tambahan faedah dari permasalahan bab air yang telah lewat, ya. Misalnya air ikan terkena pakaian misalnya. Nah, tidak najis, hanya memang bau. Baik, kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh. Hadis ini menunjukkan sucinya at-tihal wal kabut. At-tihal wal kabut itu apa namanya? Hati dan limpa. Karena kenapa dia suci? Karena keduanya halal dimakan. Ini segi pendalilannya. Segi pendalilannya halal, apa tidak ada suci karena halal dimakan. Karena sesuatu yang halal itu mesti suci. Sesuatu yang halal mesti suci. Nah. Semua, kecuali yang tidak boleh dimakan binatangnya. Kecuali binatang yang asalnya haram dimakan. Mohon ya. Karena sesuatu yang haram ya. Nanti sebutkan lebih penjelasan lebih kuat ya. Nah. Maksudnya dari permasalahan ini seperti contoh ya. Ayam. Bangkai kan? Kalau mati. Nah terus hati dengan apa namanya itu limpahnya haram apa enggak? Hah? Tidak haram. Ini hati-hati dari pertanyaannya, nah? Bisa penjebakan ini. Ragu-ragu. Saya bisa mengatakan haram, saya bisa haram. Bukan padahalnya. Antum haram apa halal? Haram. Terus siapa yang mengatakan halal? Ada berani? Halal. Ayam-ayam mati tuh, situ mati, jatuh dari sumber, mati. Nah, kemudian sini ada hati dan limpahnya ada. Di sini ya Rasul mengatakan dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua dara. Bangkai matinya berarti tidak lebih dari itu. Iya. Dua hati dan limpahnya halal. Dalil? Khusus Abdul Halim Pani. Dari mana pendalilannya itu? Dari mana Abdul pendalilannya? Dua macetan. Dua macetan, dua bangkai. Bangkainya itu ya ikan sama belalang, bukan ayam. Dari mana? Darah? Ya darah, lain darah, lain ayam. Lain. Maksudnya ini darah, kan darah itu asalnya haram, semua darah haram. Kecuali hati dengan limpa, karena di situ kan apa limpa banyak darahnya situ. Kandungan darahnya banyak. Kan dipumpanya darah kita kan di sini toh. Kan biasanya kita bilang hati ya, jantung kita toh. Bahasa Indonesia jantung, tapi itu kan hati sebenarnya bahasa Arabnya. Kalbun. Baik, habis itu kan pusatnya darah. Nah, di sini karena banyak darah ini, tapi hati ini tetap halal. Walaupun dia lebih banyak di situ kandungan darahnya, gitulah. Paham ya? Tapi kalau hati ini dari bersatu dengan bangkai ya tetap haram. Baik ya, karena dia bukan sesuatu yang na'am, yang dihalalkan. Baik, paham ya? Baik, hadis ini menunjukkan bahwasannya sucinya hati dan limpa ya, karena keduanya halal dimakan. Kalau seandainya kedua najis, maka tidak mungkin Allah menghalalkan untuk memakan keduanya. Telah didukilkan kesepakatan oleh Al-Imam Nawawi tentang kesuciannya. Baik, 5 menit lagi ya. Permasalahan yang berkaitan hal tersebut, kita sebutkan dulu apa yang disebutkan oleh Syekh. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis tersebut. Bangkai selain belalang, ikan dan Bani Adam. Sebab Al-Imam Nawawi rahimahullah menunjukkan kesepakatan najisnya semua itu selain belalang, ikan dan Bani Adam, manusia sepakat. Nah, makanya cicak, nah, termasuk najis. Ya kan? Kalau cicak itu. Maka jangan main-main cicak. Sampai mati baru main-mainkan, lempar sama temannya, hidup lari, lempar sama temannya. Itu najis itu. Kalau sudah jadi bangkai. Kalau tainya dia jadi... Apa? Ah, lain-lain permasalahan tai. Nah, kita sudah selesai masalah. Wah, kurang bagus kalau kita bilang di mic tai. Nah, masalah tinja. Sudah selesai, entah? Kemarin pendapat. Oh iya, saya maklum yang tunggu pada saat itu lagi kerja ya. Ya itu, nah suci. Baik ya. Nah, insya Allah yang roji itu. Jangan memainkan ya. Belang saya. Apalagi ada binatang yang itu, apa namanya? Yang itu yang kakinya panjang itu loh. Apa namanya? Kolang kaling. Bukan kayak namanya belalang itu. Atau saudara kah? Bukan belalang nanti. Yang pokoknya yang kakinya itu tipis itu pernah. Menjepit kah? Dan sampai yang lain lagi antum maksud. Saya bilang begitu ya. Iya, mungkin spes. Baik, jadi binatang itu jangan dimainkan. Semut, nah. Tapi nanti dibahas ya permasalahan itu. Permasalahan yang tidak mengalir darahnya. Nanti dibahas. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, najis ataukah tidak. Nanti hadis berikutnya insya Allah. Baik, sepakat para ulama. Kemudian yang berikutnya bangkainya Bani Adam. Waduh, ini panjang ini. Kita tunda lah. pekan depan. Karena panjang pembahasan ini. Banyak perincian di dalamnya. Karena sudah 2 menit tidak mungkin. Karena kita butuh dalam keadaan santai dan penjelasannya pun kita ingin berusaha untuk ringan, seringan-ringannya dalam membahasnya. Karena ada perincian Muslim dan kafir. Baik ya. Itu ya, insya Allah sampai sini. Allah alam besar. Ayo. Dari sisi apa? Ikan hem dalamnya. Para ulama menyebutkan hal tersebut. Hukumnya sama. Hah? Buaya hidupnya lebih dominan di mana? Ada yang dominan dalam air. Sekarang lebih dominan. Saya menanyakan lebih dominan. Tidak. Ada yang hidup dalam air. Ada jenis buaya memang yang hidup dominan di air. Kalau dia keluar di laut, itu berjamur. Yakin tentu? Iya, ada jenis buaya. Buaya ratim. Karena permasalahan itu jadi khilaf para ulama misalnya. Kalau buaya darat, Pak. Banyak tetangga kita itu. Tapi tidak ada di mantan di sini, tak? Kok dia harus tak perlu? Khilaf para ulama masalah buaya. Karena dia itu binatang apa namanya istilah biologi, kan? Amfibi. Sudah dilihat di mana lebih dominan. Namun apa namanya nanti kita pelajari di sana. Jumhur ulama lebih cenderung kepada keharamannya. Nah, lebih cenderung kepada keharamannya. Biar buaya itu. Nah, karena kenapa? Karena dia hidup di dua bumi. Dua alam. Beda dengan hiu, dia pemangsa memang, predator itu ya. Namun memang betul murni dalam laut 100%. Kalau biar apa namanya tadi itu buaya, akhirnya problemnya itu. Nah, kalau ada bisa membuktikan dengan secara penelitian bahwasanya memang di air, nah, para ulama pun hilang misalnya itu. Apakah dia memang di darat atau tapi para ulama mengatakan mereka hidup di dua alam. Dia hidup di dua alam itu. Iya. Yang kita sebutkan bahasa biologinya itu amfibi. Nah, ya. Adakah disebutkan oleh para ulama tentang apa hewan yang hidup di dua alam yang dia dominan di laut? Saya tidak tahu yang di air. Iya. Penyu. Seperti penyu ya. Kemudian dihalalkan oleh para ulama. Iya, penyu halal itu. Ya. Kalau pal. Nah, oh itu. Penyu halal. Tapi penyu di darat juga di sini. Apa? Dominannya. Telur dia. Kalau di darat kan baru. Apanya? Penyu. Yang jelas para ulama menyebutkan penyu halal. Karena satu, selain dari hidup di air, dia juga bukan binatang pemangsa. Tapi kalau di laut dia mesti bangkanya halal berarti. Apa? Iya, kalau dia lebih dominan itu makanya para saya katakan khilafnya begitu karena kaitannya banyak nanti. Karena kaitannya banyak nanti. Seperti kalau menghalalkan buaya, berarti kalau dia mati halal bangkainya, begitu permasalahannya. Nah makanya begitu masalah buaya ini memang begitu. Ya, baik. Seperti kalau ular kan sepakat ya di darat tak, walaupun bisa di laut, tidak bisa di air. Tidak maksudnya yang ular yang kita pahami itu tak? Nah, bukan ular yang seperti kayak apa namanya itu belut ya, lain itu lagi itu. Ular laut namanya? Ada yang lebih besar dari itu? Yang belang-belang orang-orang. Tapi memang di laut semua? Halal. Ya pokoknya kalau di laut, halal. Nah, baik. Jadi saya permasalahan, masalah Kalau masalah kali, sungai, semua dihukumi sama oleh para ulama. Air. Kalau hidup di air begitu. Kalau ikan paus semuanya. Kan ya kalau dia mati itu bangkainya, tapi ada yang dia dalam perutnya begitu. Semua bangkainya semua halal. Bahkan para sahabat pernah mendapatkan ikan paus terdampar. Mereka menjadikan bahan apa namanya? Iya, selama sebulan. Bahan apa namanya itu persiapan untuk cadangan. Kalau kura-kura itu yang masih hidup itu, apakah harus disembeli juga? Maksudnya baca diksinya. Sekarang saya mau tanya antum, kura-kura itu hidupnya di laut? Yang di laut itu penyu. Penyu? Nggak harus ya, kalau anu. Kan dia hidupnya di laut, ha? Yang penting caranya bagaimana. Ikan pun tidak harus seperti ikan hiu misalnya. Masa harus disembelih dulu? Halal, mereka halal. Walaupun mereka tidak sembelih, mati makan. Maklum ya, karena bangkainya itu halal. Semua jenis itu. Kuda laut, anjing laut, apalagi? Apa? Ya, anjing laut, kuda laut kan ada. Nah, begitu ya. Eh, kalau bukan sekarang, kalau walaupun hidup di darat tapi bukan binatang pemangsa, asalnya halal. Ya, binatang semua itu asalnya halal. Hukum asalnya itu halal. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa mereka itu haram. Memiliki cakar yang dijadikan untuk memangsa, atau memiliki taring dijadikan untuk memangsa, nah itu. Tapi semua hal tersebut halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Maksud, itu hukum asalnya dalam perkara dunia. Hukum asalnya dalam perkara ibadah haram. Sampai ada dalil yang membolehkan. Kebalikan. Baik, barakallahu fikum. Kita coba sampai sini ya. Subhanakallah. Alhamdulillah.